Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adadul harfin kutiba yutakabara adinya tahirin amma ba'd. Yang kami cintai dan kami muliakan para pendengar, para pecinta kerindu majlis, khususnya bapak ibu sekalian sempat hadir di majlis yang penuh dengan kemuliaan ini, para santriwan santriwati, khususnya para pendengar radioku 88 FM dan yang menyaksikan ini secara streaming di mana anda berada. Alhamdulillah, kita lanjutkan rutinan kita pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah, setelah kami beberapa waktu yang lalu bermusyawarah dengan beberapa sekitar, kami sepakat untuk menghadirkan sedikit mukadimah sebelum mengaji kitab fikih, yaitu kitab yang penuh barakah insyaallah, Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah Nafi'ah. Ini kitab tipis, kitab ringkas yang insyaallah mudah difahami bagi kita semua. Selama 15 menit nanti Risalatul Jami'ah, lalu 30 menit Nafi'i, nanti 15 menitnya tanya jawab. Nanti kita kurangin saja tanya jawabnya, satu atau dua pertanyaan saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala rahmatul abrar wa fa'ala bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah Nafi'ah al-mustamilah 'ala ma budda 'ala ma la budda minhu min aqaid wa ibadat wal adab. Karangan Habib Ahmad bin Zain Hafsy. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih bagi Maha Penyayang. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdulillahi na'amahu ikan mazidah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Jadi kalau sholat, salam. Sallallahu ala Muhammad, sholat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Tapi kalau dimulai dengan sholli, maka Allahumma sholli wasallim, wasallim. Sallallahumma barik wasallim. Sholat, salam. Sholli, salam. Sama kalau berkalimah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwata illa. Tidak boleh tiba-tiba ajma'in. Itu namanya keserasian dalam bahasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariqatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu adalah fardu, wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Di dalam hadis ini Nabi ngomongnya umum. Tidak dibatasi umurnya. Talabul ilmi, menuntut ilmu fariqatun, wajib ala kulli muslimin, di setiap muslim yang umurnya dari 6 tahun sampai 12 tahun. 12 tahun belajar, sekarang program pemerintah ya, wajib belajar 12 tahun. Habis itu 13 tahun tidak wajib. Tidak. Sampai kapan? Dalam hadis yang lain disebutkan, "Utlubul ilma minal mahdi ila lahmi." Tuntutlah ilmu dari mahdi. Mahdi itu anu ayunan, tiang ayun, dari ayunan nuntut ilmu di situ. Ilal lahdi, sampai ke lahat. Sampai lahat harus belajar. Makanya kalau dikubur itu kan baca talqin. Ya fulan bin fulan, ya Muhammad bin Abdurrahman, wahai Muhammad bin Abdurrahman, idza ja'al malakani, apabila datang kepada kamu yang malaikat, dua malaikat yang wajahnya seram, membawa gada, falayuzdi'aki walayahaba, jangan kau takut, jangan kau cemas. Fa'innahuma khalqun min khalqillah. Karena dua malaikat yang akan datang ke kubur kamu itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alaka, kalau kedua malaikat itu bertanya kepada man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, sampai akhirnya kan. Faquli bi lisanin fasih, maka jawablah dengan lisan yang fasih, wa'tiqadin sahih, dan keyakinan yang kuat, Allahu rabb. Kalau malaikat nanya man rabbuka, jawabnya Allahu, Allah Tuhanku, wa Muhammad nabi, Muhammad nabiku, wal Qur'an, apa namanya, wal Qur'an imami, aku adalah imamku, wal Ka'bah kiblati, dan Ka'bah adalah kiblat, wal muslimun wal muslimat ikhwan, saudara-saudara muslim adalah saudara-saudara. Itu jawabannya. Itu belajar atau tidak? Belajar. Itu ini menunjukkan dalil bahwasanya orang yang di dalam kubur bisa mendengar suara orang yang ada di atasnya. Kalau dia tidak mendengar, ngapain talqin? Lo nggak dengar kok. Tapi mendengar. Di dalam kitab Ar-Ruh disebutkan para mayit itu tahu suara langkah kaki sanak keluarga yang mendatanginya. Bahkan kalau kita ngomong pun dia tahu. Kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya Allah lana. Walakum salam lana. Manahumullahu bil ada wa inna insyaallah lahakun. Doa ketika mau masuk kubur, mau jenguk kubur, bukan masuk ke dalam kuburnya. Itu salam buat penghuniku kubur. Mereka mendengarkan. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Tak percaya, tengok nanti kepada ini mati yang tahu. Ini riwayat lewat. Nah itu minal mahdi. Itu minal lahat. Belajar minal mahdi dari tiang ayunan sampai ke liang lahat. Dari harusnya minal mahdi dulu. Dari tiang ayunan itu belajar, belajar. Dia apa sama ibu-ibunya yang solehah? Salawatin dia. Salatullah salamullah. Nanti ganti lagi salatullah salamullah. Nanti ganti lagi. Salatullah salamullah. Nanti ganti lagi banyak lagi. Itu ibu-ibu dulu. Jadi kalau dia ini ya boleh bacain salat. Ibu-ibu zaman sekarang beda, yang racun entah satu malam. Itu yang dibaca ini. Jadi dari liang lahat harus wajib belajar. Hadisnya sebenarnya hanya sampai ke muslim saja. Adapun muslimah itu adalah tambahan. Kalau begitu muslimah tidak wajib belajar. Enggak. Dalam bahasa Arab kalimat laki-laki bisa digunakan, diperuntukkan untuk perempuan. Jadi kalimat laki-laki boleh dipakai untuk perempuan. Tapi kalimat perempuan tidak boleh dipakai untuk laki-laki. Apa buktinya? Duit suami, duit istri. Duit istri bukan duit suami. Dalilnya apa lagi? Yang itu dari lakal. Dari Al-Quran dia apa? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Adam. Wa qulna ya Adamus kun an wa zawjukal. Maka dikatakan kepada Adam, ya Adam, uskun anta, tinggallah engkau di surga. Wa zaujuka. Harus ya, zaujun itu artinya apa? Suami. Kalau istri artinya apa? Zaujatun. Zaujun suami, zaujatun istri. Dalam Al-Quran Allah bilang wa zaujuka. Apa yang diartikan dengan suami Adam, tinggallah itu sama suami kamu, gitu. Ini dulu beberapa tanya heboh sama orang yang tidak sebesar Islam. Mereka dengan gampangnya menuduh bahwa Nabi Adam itu suka sama laki-laki. Nah, ini dalil katanya. Ini ente enggak belajar bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kalimat laki-laki bisa digunakan perempuan. Zaujukar ini adalah istri. Paham ya? Nah, itulah gunanya belajar bahasa Arab. Maka sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, salaka Allahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, dia hadir menuntut ilmu. Belajar di pondok pesantren, berjalannya saja ibadah. Hadir menjadi ilmu jalan, setiap langkah kakinya ibadah. Saya naik motor Pak Ustaz, setiap tetes bensinnya ibadah, dapat pahala. Kalau dia hadir menuntut mencari jalan kemudian, sallallahu alaihi wa sallam, Allah akan mudahkan dia untuk masuk jalan sorg. Barang siapa yang mudah mencari jalan hadir menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk mencari jalan masuk sorg. Ini jalan menuntut ilmu. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat taman daripada taman surga, farta'u, singgahlah. Sahabat bingung, masa di dunia ada taman surga? Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa itu taman surga? Qala Nabi SAW menjawab, "Hilakul dzikr, halaqah majlis ilmu." Majlis ilmu itu taman surga. Jadi kalau ada yang enggak senang dengan majlis ilmu, berarti enggak senang dengan taman surga. Jadi orang yang hadir majlis ilmu, dia sudah berada di taman surga. Ulama sepakat apabila dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmunya, tiba-tiba meninggal, mudah-mudahan panjang umur semuanya. Tapi dia kayak dibuyutkan baru meninggal ya. Qulillah itu sudah sering. Anak mana yang mandiin mayat? Ada yang meninggal, maka dia termasuk syahid. Meninggal syahid, namanya syahid akhirat. Meninggal masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Paham? Tapi jangan sekarang. Sekarang masih muda. Nanti udah tua, minta benar-benar meninggal dalam keadaan hadir majelis ilmu, mengajar, meninggal husnul khotimah. Jadi kalau misal wali santri, misalnya anaknya meninggal, misalnya yang mendengarkan suara ini, misalnya anaknya meninggal di pondok, tidak usah sedih, tidak usah takut. Anaknya sudah dimasukkan Allah dalam surga bulan-bulan. Karena apa? Meninggal di pondok santren husnul khotimah. Apa dalilnya? Nih dalilnya. Yang ngomong bukan anak, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti anaknya akan memberikan syafaat kepada 70 keluarganya di akhirat. 70 keluarganya. Anak ini keturunan 41. Bayangkan, masih ada yang lain. Masih bisa. Itu cucu berapa masih bisa dalam 70 keluarga. Wabak itu, bahagi masalah ilmu pasaran, katanya, ini adalah masalah ringkas di bab ini itu penjelasan Al-Ghazali daripada sebagian kitab Hujjat Islam Imam Al-Ghazali. Ibnu Ghazali adalah julukannya Hujjat Islam, hujjah. Jadi kita banyak mengambil hujjah dari Imam Ghazali. Qaliban man arafaha, barang siapa yang mengetahui ilmu ini wa amila biha dan mengamalkannya, narju lahu minallah, kami berharap untuk orang yang mempelajari kitab ini dari Allah SWT, yakuna min ahli ilmi, menjadi ahli ilmu. Zahir, zahiran secara zahir wa batinan, wa ikut secara batin wa billahi taufiq, dan hanya kepada Allah untuk pertolong. Tidak cukup kodimah, bisa lah tujuan. Kita masuk ke kitab fikihnya. Kita sudah sampai pada pembahasan kali ini. InsyaAllah kita akan membahas tentang Fasrul fi bayanin najasat wa izalatiha. Pasal menjelaskan tentang najis-najis dan cara menghilangkannya. Najis-najis dan cara menghilangkan najis tersebut. Ini penting. Karena banyak daripada kawan-kawan, khususnya yang di luar yang tidak mengerti, mereka tidak tahu sehingga sembarangan di dalam mencuci najis. Menghilangkan najis. Ini lebih enak dengan teman-teman. Abu Ali. Fahadhal fasal, dan fasal ini mazkur disebutkan fi ba'dil nusakhi qubaila kitab shalat. Di sebagian naskah dibahas sebelum membahas shalat. Nah, kalau kitab lain setelah ngaji ini langsung masuk ke sholat. Nah, tapi mungkin kitab ini enggak mungkin. Sama aja. Ini enggak, di kitab ini mungkin enggak. Tapi biasanya kalau sudah masuk najis, sudah masuk akhir-akhir bab thaharah. Nanti masuk ke bab sholat. Nah, biasanya kalau masuk najis itu. Banyak ini. Baik Jumat, berapa? 2-3 jam lalu. Karena di Masjid Agung Pemalang itu. Ada di depan sana. Ada tai cicak di baju dia. Sah atau tidak sholat? Tidak sah. Ya. Tapi dia mengatakan ketika dikasih tahu dibuangnya, dianu, dan dikotok sholatnya. Berarti dia nggak tahu. Paham? Dia tidak tahu. Dan seandainya kalau ada kotoran cicak di baju, apakah seketika itu juga batal sholatnya? Enggak. Ada tata caranya dia nggak batal sholatnya. Cara menghilangkan kotoran cicak. Ada caranya. Kalau nggak tahu caranya ya batal. Tapi kalau orang tahu cara, cukup dihilangkan dengan cara itu, lanjutkan sholatnya sah. Jadi ya, ini akan dibahas. Wa najasah dan najis itu lughatan secara bahasa adalah asyai'ul mustaqza, segala sesuatu yang jijik. Segala sesuatu yang jijik. Jadi secara bahasa yang jijik-jijik itu najis secara bahasa. Misalkan ingus, jijik kan? Ludah, ludah orang lain tuh. Jijik kan? Tapi secara bahasa memang dikatakan najis, tapi secara syariat belum. Karena secara syariat apa? Najis itu adalah wasyar'an. Adapun secara syariat, ini benar ini. Kullu ainin, najis adalah setiap benda yang haram tanawuluha 'alal mithlah, yang haram mengkonsumsinya. Najis dikonsumsi atau dicari atau didapatkan haram. Halal islah, mutlak. Baik sedikit maupun banyak. Jadi najis adalah segala sesuatu yang haram dimiliki, haram dimakan. Baik sedikit maupun banyak, halatan ikhtiar dalam keadaan tidak darurat. Dalam keadaan tidak darurat. Kalau darurat boleh. Tapi nanti pada misalnya babi itu najis kan? Darurat nih Pak Ustaz. Kenapa? Di hutan Pak Ustaz. Enggak ada lagi makanan lain. Ini kalau enggak makan babi mati gitu nih. Misalkan. Nah, ini namanya darurat. Tapi bukan Pak udah harus makan habis, enggak ada ilmunya gitu loh. Atau misalkan masuk ke pedalaman, disuguhkan sama kawan-kawan muslim makanan yang najis, babi dan lain sebagainya. Kalau anak tolak, wassalam nyawa anak. Kalau makan najis ini, bagaimana? Ini darurat. Bagaimana? Apa main makan aja? Ada caranya. Nanti akan belajar. Maaf sebelah tamyiz, tapi mudah dibedakan. Bisa dibedakan. Kalau nggak bisa dibedakan, ini najis apa enggak ya? Enggak. Dan najis. Contoh, nih contoh. Kita terus terang aja. Ketika kita buang air kecil, biasanya kan, buang air kecil itu, kan kamu buang air nih. Biasanya kan ada ciprat-cipratan itu, kena ke paha. Iya atau tidak? Enggak apa. Kalau kelihatan, maka wajib dibasuh bagian yang kena. Kalau kelihatan. Kadang kan enggak tahu, cuma terasa-terasa aja nyiprat. Ini anu apa enggak ya? Akan susah membedakan. Paham? Susah. Maka tidak najis. Karena najis. Masuk kamar, biar ada orang yang terlalu was-was. Ketika masuk kamar mandi, pasti najis ke dulu. Kenapa? Kan tempat kotor, Pak Ustaz. Air kecil, air besar, semua air ada di situ. Berarti keluar najis, cuci kaki lagi. Kalau kelihatan kamu minjat air di kamar mandi, ya najis. Karena bisa dibedakan. Tapi kalau enggak tahu mana, enggak, sebenarnya enggak najis. Tidak nah. Tapi ada caranya juga, enggak mesti harus najis. Ini misalnya ada anak kecil bilang, "Ma, iya, tadi dedek kencing di masjid pondok." "Hah, di mana?" "Pokoknya di masjid pondok." Ditanya, "Bagian mana yang kencing?" "Enggak tahu, pokoknya di masjid." Namanya juga anak kecil. Tapi memang benar, dia pipis. Buktinya jalanannya basah. Apa kita hukumi najis semua ini? Tidak, enggak najis. Karena susah membedakan. Yang mencari itu sama. Jadi ada bangkok itu kuning. Nah, tapi nanti boleh sholat dimanapun, tapi nanti sisakan satu tempat dan harus kita yakini disitulah najis itu berada. Walaupun anak kecil itu tidak kencing di situ. Misalnya di pojok sana kita angkat. Nanti boleh sholat di setiap sini, tapi jangan di pojok sana. Itu caranya seperti itu. Kalau kita tidak tahu di mana anak itu kan, jangan dipel semua. Ini ada anak kecil kencing atau seringnya kucing. Kucing mencet sembarangan di rumah, disiramnya atau ayam, kotoran ayam, disiramnya. Ya najis semua itu. Najis semua karena apa namanya? Mudah kita bisa lihat ada kotoran ayam di situ. Ini banyak yang enggak paham ini. Atau dipelnya. Ada anak kencing, ada kencing dipelnya. Akhirnya yang awalnya najisnya di sini, gara-gara dipel semua lantai najis semua. Nah kalau najis nanti sholat bagaimana? Najis dong. Karena kita enggak mesti sholat di masjid terus kan, sekarang sholat di rumah. Oh itu najis di ruang tamu aja Pak Ustaz. Lalu saya sholat di kamar Pak Ustaz, kamar saya enggak ada kotoran. Kadang kaki kamu kan keringat. Masuk ke ruang tamu, lah najis. Masuk ke kamar, najis juga dong. Karena basah, ketemu basah, nah najis. Nah ini perlu dibahas. Jadi insya Allah. Ya. Maaf suhul atid, tamis. Ini agak ribet. Lebih gampang nih pengertian di dalam kitab Al-Ham ini. Yaitu, kullu mustakzar, segala sesuatu yang menjijikan, yang na'usihata sholat, yang mencegah sahnya sholat, haitulah murafis, sekiranya enggak ada dispensasi, enggak ada keringanan, itu najis. Contohnya apa? Segala sesuatu menjijikan. Ada segala sesuatu menjijikan yang tidak mencegah sahnya sholat. Jadi jijik tapi sholat tetap sah. Contohnya apa? Ludah, ingus, nah, itu enggak najis. Tapi jijik tapi enggak membatalkan sholat. Sholat berarti bukanlah najis. Yang tidak ada dispensasi, tidak ada keringanan. Kalau ada keringanan bagaimana? Contohnya lalat, semut, yang hewan yang tidak ada darah. Nah, itu kalau masuk ke kantong, anu tidak najis. Semut karena tidak ada darah. Nanti akan dibahas yang depan. Lada hormatnya bukan karena keharamannya. Walalikudariha lidoriha fibaril awakul. Joroknya itu, jijiknya itu bukan karena mudaratnya di badan atau akal, bukan. Lalu bagaimana cara kita mengetahui joroknya? Jadi kitab ini dibahas. Wadah kalau kita telak masuk dalam kategori telak dari itu wasyar'an kullu ainin harum tanawulul itlaq, haram diambil, haram dikonsumsi mutlak. Maksud mutlak adalah sedikit maupun banyak. Sedikit maupun ya darah itu najis. Ketika kena baju maka najis, tapi sedikit Pak Ustaz. Nah, tetap najis. Banyak lagi. Tapi kalau dalam sholat ini ada pengecualian. Kalau di air ya jelas najis. Kalau airnya di bawah 2 kulah. Tapi kalau di pakaian, bagaimana Pak Ustaz kalau ada darah di pakaian? Kalau kita kira-kira darahnya itu dikumpulkan tidak sampai segede 100 rupiah yang dulu wayang itu, tahu? Hah? Tanya makmur enggak tahu. Ada 100 dulu wayang itu yang gede. Ah, kalau sekiranya enggak segede itu, maka enggak najis. Tidak najis. Tapi sekiranya kalau darahnya sampai segede itu apalagi lebih, maka najis, tidak sah sholatnya. Ya. Wa kharaja bil ikhtiyar. Maksud ikhtiyar tadi kan disebutkan dalam keadaan tidak darurat. Nah, kalau darurat bagaimana? Inna tubihu tanawul najasa. Boleh dia mengkonsumsi, memakan najis. Awalnya najis juga boleh dimakan. Babi kenapa haram Pak Ustaz? Najis. Kalau tidak darurat, kalau darurat bagaimana? Misal di dalam hutan nih, enggak ada makanan lain kecuali babi. Atau apa, hewan yang mati tidak sembelih, jadi bangkai kan? Bagaimana? Boleh makan, tapi seperlunya, secukupnya saja. Sekiranya untuk menghilangkan rasa lapar doang, enggak sampai kenyang. Jadi kalau sudah hilang laparnya, enggak boleh nambah. Nanggung Pak Ustaz pengen sampai kenyang. Ah, kalau disampai kenyang, dari hilang lapar sampai kenyang haram. Dari kelaparan sampai enggak lapar tidak haram. Dari gak lapar sampai kenyang haram. Sama kayak minuman keras. Minuman keras itu katanya, saya nggak tahu, nggak pernah coba, katanya bisa menghangatkan badan. Di Eropa sana dinginnya minta ampun. Kalau lagi musim dingin di sini mah nggak ada apa-apa. Di sana sampai nol, sampai minus. Warna di Bogor berapa? 14 derajat Celcius. Dinginnya minta ampun. Di Bogor, di Bandung. Bandung memang tergenang. Udah di Bandung di puncak lagi. 14 derajat Celcius. Anak tidur 3 lapis selimut. Saking gak kuatnya. Memang dingin betul. Kita ngomong itu kelihatan asap keluar. Ya, apalagi yang di Eropa, di salju, ya kan? Nah ini kedinginan ini sampai mati, udah mau mati, udah bagaimana? Gak bisa lagi dihangatin enggak? Misalkan, kecuali pakai arak tadi, minuman keras. Maka karena darurat, tidak ada minuman lain lagi, boleh dia mengkonsumsi arak tersebut, tapi sekiranya hanya secukup kadar menghangatkan badan, lebihnya haram, karena darurat. Kalau enggak darurat, haram. Jangan pula nanti, Pak Ustaz, ya saya ini pecandu minuman keras. Lalu, kalau saya enggak minuman keras, sakau saya Pak Ustaz. Ini darurat nih, itu bukan darurat itu. Kan ada itu, orang narkoba. Narkoba kalau enggak narkoba, sakau dia kan. Ini kalau sakau bagaimana? Darurat dong. Bukan darurat, itu bukan darurat. Ya, enggak. Darurat di sini adalah yang kembali kepada maslahat tubuh dia. Ya kalau sakau narkoba bukan maslahat namanya, tapi ya, tambah parah lagi. Nah, itu bukan darurat namanya. Wabi sahulat tetamiyiz, mudah dibedakan. Maksud daripada mudah dibedakan, keluar daripada pengertian ini adalah aktulubdur al-mayyid fijub. Fijuburin al-fatihah. Ada ulat makan kepala mayyid. Apa anda paham ini? Al-fatihah atau apel misalnya. Buah. Misalnya lagi makan apel, kita kan gak tahu di dalamnya ada ulat. Makanlah ini, tiba-tiba digigit ulat tuh, masuk ke perut. Makan pasti loh, durian misalnya kan, kan ada ulatnya tuh biasanya tuh. Makan enak-enak, tiba-tiba ulatnya kita makan. Nah karena gak tahu kita, maka yang dimakan itu gak dikatakan nah. Karena susah membedakan, tidak tahu kecuali tahu. Bisa. Wa mana fidali? Wa faraj bi qaulina li hurmatin mayyitatul adami. Dan bangkai apa namanya mayat bani Adam tidak najis. Kalau mayat bangkai yang lain najis. Bangkai kambing najis, bangkai sapi najis, bangkai kucing najis, bulu-bulunya juga najis. Lalu kecuali bangkai manusia. Manusia kan meninggal jadi bangkai. Itu enggak najis. Jangan nanti segala sesuatu bangkai terus najis. Mati. Segala sesuatu yang mati bangkai. Bangkai itu najis. Berarti manusia mati jadi najis segala. Kecuali manusia. Manusia enggak najis. Tapi yang memandikan jenazah disunahkan mandilah. Jadi setelah memandikan jenazah disunahkan untuk mandikan lagi jenazah. Itu sunah. Tapi beredar di masyarakat katanya, kau mandikan jenazah dia. Mandi agak tu, atau kau tak ada kau diajak sama hantu. Ini tidak ada itu. Karena kalau orang sudah masuk ke alam sana, ya enggak mungkin balik lah. Mungkin balik lagi sudah. Wabi ada di istiqlal. Tidak, yang tidak, apa namanya, tidak jijik tapi tidak najis. Tadi kan disebutkan najis adalah segala sesuatu yang jijik, yang jorok. Ada sesuatu yang jijik, jorok tapi tidak najis. Contohnya apa? Mani. Mani itu jijik tapi tidak najis, suci. Mani itu suci. Air mani, suci. Jadi kalau air mani terkena sarung kamu atau pakaian, boleh dibawa sholat, boleh. Itu Nabi pernah melakukan itu, ada sperma melekat di sarung, Nabi pakai, langsung bawa sholat, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Tapi hati-hati juga, biasanya kalau mani keluar, air mani juga ikut keluar, biasanya. Sudah dibahas pada pertemuan dulu, apa itu mani, mazi, dan wadi. Ya, biasanya mani keluar, mazi habis itu nyusul, biasanya. Walaupun gak sering. Wa binafi dharar al-hajar wa nabat kemudian jibarin rokal. Tadi sebutkan dharar yang dikecualikan adalah batu, tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang membahayakan badan dan akhirnya tidak najis. Ya. Sumatera karang musannif, kemudian musannif menyebutkan bobit definisi najis yang keluar dari lubang kubul maupun dubur. Apa yang dianggap najis itu? Jadi ada dua, ada najis, ada mutanajis. Najis itu zatnya memang najis. Seperti, mohon maaf ya, kotoran kuning ini, kotoran besar, itu najis. Memang zatnya najis. Ada mutanajis. Mutanajis itu dia najis, tapi bisa dari aslinya enggak najis. Cuma karena kena sesuatu yang lain jadi najis. Maka namanya mutanajis. Dia suci. Kena sesuatu yang najis menjadi mutanajis. Bisa disucikan. Jadi yang keluar dari dua lubang kita itu ada dua. Ada najis, ada mutanajis. Kalau mutanajis bisa disucikan. Contoh nanti keluar duit. Ada kan? Makan duit, keluar duit. Itu mutanajis. Nah, disucikan, dibersihkan, kasih air dulu. Nah, ini najis dulu nih, najis. Apa itu? Kullu ma'i. Segala sesuatu yang cair. Kharaja minas sabilaini. Yang keluar dari dua jalan, dua lubang, najisun. Hukumnya kan? Najis. Hukumnya najis. Jadi segala sesuatu yang cair keluar dari dua lubang itu najis kecuali mani tentunya, ya. Di sini berkata illal mani kecuali mani. Najis segala sesuatu yang cair. Huwa sadiqu bil kharij mu'tad. Baik yaitu sesuatu yang biasa keluar. Contohnya air kecil, air besar. Air besar itu kan cair. Ya? Akal keluar najis. Kullu ma'i, segala sesuatu yang cair keluar dari dua lubang hukumnya nah. Baik sesuatu yang biasa seperti air kencing, kotoran kuningnya itu najis. Atau nadir atau yang jarang keluar. Sudah darah. Nanah keluar dari kemaluannya nah. Pokoknya segala sesuatu yang cair keluar dari dua lubang namanya najis. Illal mani kecuali air mati min adami atau hayawan baik itu mani manusia ataupun mani hewan. Masa apa Ustaz? Mani hewan. Kita berbicara suci dan tidaknya. Bukan berbicara afdol dan tidaknya. Kalau mani hewan memang suci, tapi janganlah diambil di situ. Enggak afdol lah, paham? Di sini kita ngaji fikih bukan ngaji akhlak. Saya hanya ngaji fikih hewan. Kecuali mani anjing. Mani anjing ya. Air mani anjing, wa khinzir dan air mani babi. Wa ma tawallada min huma atau yang lahir dari pernikahan salah satu keduanya. Au min ahadihima ma'a hayawanin thahir atau salah satu dari para dua hewan tersebut nikah sama hewan suci. Jadi anjing babi ya najis, badannya aja najis apalagi maninya. Atau ada anak anjing kawin sama babi. Jadi jingbi, anjing dan babi. Ya, jingbi itu najis. Ditambah najis mak bapaknya najis anaknya double najis. Atau emaknya kucing kawin sama anjing jadilah jingjing maka kita najis. Tapi kan emak saya ada kucing pak ustad, emak saya kucing, bapak saya dia anjing, maka tetap kita katakan najis. Atau sapi, bapak saya sapi pak ustad, terus kawin sama babi. Jadilah ini percakapan hewan ini, paham? Ini percakapan hewan, jangan anggap manusia. Hewannya ngomong, bapak saya sapi, suci. Kawin sama babi, jadilah bibi. Apa? Sapi, bibi ya. Sapi dan babi. Bagaimana? Tetap najis. Kan bapaknya suci, tapi maknya najis. Maka kalau ada pertanyaan dulu, Karena di Australia itu sapi disuntik, dikawinkan dengan babi, jadi badannya gemuk, jadi badannya sapi, mukanya babi. Itu di Australia. Bagaimana hukum mengkonsumsinya? Haram. Karena ada pernikahan silang antara hewan suci dengan hewan yang itu ya. Wa kharaja bima'i ad-dud, yang tidak termasuk dalam kategori adalah, dulu sudah dibahas, apa cacing kemi, bulat-bulat gitu kan, enggak lihat. Itu kan bukan yang cair tuh. Bagaimana tiba-tiba keluar enggak dari lubang pantat kan? Misalnya kecil kan ada. Anak kecil, kamu pernah? Hah? Kecil dulu. Coba tanya ibu, pernah enggak saya dulu? Pakai apa? Biasanya saya lihat orang tuh pakai pustel ya, korek telinga. Itu namanya mutanajis. Wa kullu mutasallibin, dan segala sesuatu yang padat, yang keras, la ta'iluhul ma'idah falaysa binajisin, yang tidak bisa hancur dengan apa namanya, dengan di perut tidak hancur, benda padat seperti nasi, roti, yang tidak hancur di penggilingan badan itu berarti apa? Lambung ya berarti ya. Falaysa binajis, dia tidak najis, tapi bal mutanajis, tetapi mutanajis ya. Ya tuhuru bil husri, bisa suci nanti dicuci. Contoh keluar duit tadi itu, atau mainan, atau pisau, ada yang kecil bahkan bisa keluar pisau contohnya. Itu mutanajis. Tinggal dicuci pisaunya, suci lagi. Duitnya diambil, dicuci sampai hilang sifat-sifat najisnya, nanti dia jadi suci lah. Suci lagi. Afi ba'dil musafi di sebagian naskah wa kullu ma yahdi bil mudhari' naskah tenang ya. Wa qatl jami' aqwal wal awrad walau kana min ma'qulil lahmi wajib, dan mencuci semua air kecil, kotoran kecil, kotoran besar ya. Itu walau kana min ma'qulil lahmi, walaupun dari hewan-hewan yang dimakan dagingnya. Misalnya kambing, kambing itu kan dimakan dagingnya. Apalagi sapi, sapi itu kan dimakan dagingnya. Tiba-tiba kencing kena mukanya, najis kan? Nah, tetap disuruh dibersihkan, wajib, hukumnya wajib membasuh, jelas sudah. Ini gampang. Nah, itu ya. Nah, nanti di pertemuan besok di sini sebutkan kayak cara-cara mencuci najis. Najis nanti dibagi menjadi dua. Ada najis yang kelihatan, ada najis yang tidak terlihat. Saya ringkas pertemuan kali ini bahwasanya definisi najis, najis itu adalah segala sesuatu yang jorok, yang mencegah sehatnya sholat, mencegah sahnya sholat. Jorok dalam tanda kurung yang menyebabkan sholat tidak sah. Tapi kalau jorok tidak menyebabkan sholat tidak sah, tidak najis, seperti air liur, ludah, dan tapi segala sesuatu yang jorok yang menyebabkan sholat tidak sah, haram dimakan banyak ataupun sedikit, haram kecuali dalam keadaan darurat dan mudah dibeda, seperti di dalam apel dan lain sebagainya. Juga dalam kajian kita hari ini bahwasanya segala sesuatu bangkai, segala sesuatu yang mati menjadi bangkai, hukumnya najis kecuali manusia. Manusia meninggal tidak jadi bangkai, berarti tidak najis. Najis adalah segala sesuatu yang cair yang keluar dari dua lubang, hukumnya najis kecuali air mani. Air mani hukumnya tuh, kalau ada segala sesuatu yang padat keluar dari dua lubang namanya mutanajis. Segala sesuatu yang padat, paham? Jangan nanti roti makan keluar jadi roti nanti makan lagi, karena roti itu nggak padat, paham? Padat nggak koi, biasanya rata-rata koin tali ya. Maka tiba-tiba termakan atau getah, pernah kau cek itu? Makan nasi bungkus, kemakan getah, keluar lagi getah. Makan getah yang kuning kecil, ketika buang air keluar lagi getahnya. itu diambil, disiram aja air, suci lagi. Seandainya mau. Baik itu keluarnya biasa saja, kecil besar ataupun darah mana, itu tetap kita kumina. Lalu juga anjing babi kita kumina. Dan apa yang lahir dari perkawinan dua atau perkawinan silang antara yang suci dengan anjing atau babi, kita hukumina najis. Berikutnya akan kita bahas cara-cara menyuci, membersihkan najis. Termasuk kalau baju ini najis, baju suaminya najis, masukkan ke mesin cuci bagaimana? Ada caranya itu. Kalau nggak ada caranya, nanti semua baju najis semua. Baju laki najis, baju bini, baju anak najis semua. Gara-gara tidak paham cara mensucikan najis di mesin cuci. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.